نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Di antara perkara yang paling penting dari perkara-perkara yang ada, yakni permasalahan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh hal-hal yang akan merusaknya. Oleh karena itu, di antara perkara yang paling berbahaya dari perkara yang ada, yakni lawannya tauhid, yakni kesyirikan. Tentunya kita benar-benar waspada dari yang namanya kesyirikan tersebut, apapun bentuknya, kecil maupun besar, bagaimanapun yakni keadaannya, syirik ini perkara yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, karena sangat berbahayanya perbuatan syirik tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran memperingatkan akan bahayanya syirik. Salah satunya syirik tersebut termasuk di antara dosa yang tidak akan diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan sesuatu pun dengannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Oleh karena itu, mengetahui permasalahan syirik ini juga perkara yang penting supaya kita terhindar darinya. Sebagaimana kita harus mengetahui tentang masalah tauhid, kita juga harus tahu tentang masalah syirik agar supaya kita berhati-hati darinya dan bisa menghindarkan diri dari kesyirikan tersebut. Dan salah satu bentuk kesyirikan adalah tatayyur, beranggapan sial, beranggapan jelek dengan burung ataukah dengan yang semisal dengannya. Oleh karena itu, pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini insyaallah tentang babu maja'a fit tatayyur, bab tentang dalil-dalil yang datang, ancaman-ancaman yang datang tentang tatayyur, beranggapan sial dengan sesuatu yang ada. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-131. Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan ketahuilah, tidak lain kemalangannya mereka, kesialannya mereka itu semuanya terjadi karena takdir di sisi Allah, bukan karena Musa dan juga pengikutnya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakannya mereka, mayoritasnya mereka itu tidak mengetahui. Ini ayat berkaitan dengan ucapannya Fir'aun dan juga para pengikutnya. Ketika mereka ditimpa oleh sebuah kesusahan, maka mereka beranggapan sial dengan Musa dan para pengikutnya, ini gara-gara Musa ini. Kita ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh bencana. Oleh karena itu ayat yang sebelumnya, ini perlu kita tahu, ayat yang sebelumnya supaya kita tahu tentang yang diruntutan ceritanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun." Fa'idha ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innama ta'iruhum 'inda Allah walakin aktsaruhum la ya'lamun. Dan sungguh kami telah menimpakan kepada Fir'aun dan juga keluarganya bisinin, yakni dengan musibah berupa kekeringan, paceklik yang terjadi selama bertahun-tahun. Wa naqsim minas samarat, kemudian juga kami timpakan kepada mereka Fir'aun dan juga bala tentaranya dan juga para pengikutnya kekurangan buah-buahan. La'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka itu mau mengingat. Fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi, ketika kebaikan datang kepada mereka, mereka mengatakan memang kami pantas untuk mendapatkan kebaikan ini. Tapi wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, akan tetapi ketika kejelekan menimpa mereka, yatayyaru bi Musa, mereka bertatayur dengan Musa, mereka menganggap Musa ini sebagai biang kesialan yang menimpa mereka dan juga orang yang bersama Musa, dikatakan sebagai biang, dikatakan sebagai sebab mereka tertimpa oleh kemalangan kesialan tersebut. Jadi mereka bertatayur dengan Musa. Maka Allah bantah keyakinannya mereka tersebut dengan mengatakan, ala innama ta'iruhum 'indallah. Ketahuilah, tidak lain kemalangan yang menimpa mereka, kesialan yang menimpa mereka itu tidak lain ini karena takdir di sisi Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka itu tidaklah mengetahui. Jadi ini bantahan, ayat ini bantahan kepada Fir'aun dan juga para pengikutnya yang mereka bertatayur dengan Musa. Dan juga para pengikutnya, mereka menganggap Musa dan para pengikutnya Bani Israel ini adalah merupakan sebab kesialannya mereka. Padahal itu semuanya adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan mereka. Ini surat Al-A'raf ayat yang ke-131. Kemudian waqalihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka mengatakan ta'irukum ma'akum, kemalangan, kesialan kalian itu bersama kalian. Ain dzukirtum, apakah kemalangan itu karena utusan Allah itu memberikan peringatan kepada kalian? Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian itu adalah kaum yang melampaui batas. Ini juga ayat yang menunjukkan akan bantahan kepada umat-umat yang terdahulu berkaitan dengan mereka bertatayur dengan para rasul. Ini di surat Yasin ayat yang ke-19. Sebelumnya dari mulai ayat yang ke-13 Allah menjelaskan tentang bagaimana keadaan kaum yang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wadhrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Id arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun." Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun. Lengkap ayatnya. Surat Yasin ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah," dan sampaikan kepada mereka sebuah permisalan dengan penduduk sebuah negeri. Idh ja'al mursalun, ketika para rasul datang kepada mereka. Idh arsalna ilaihim ithnain fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Ingatlah ketika kami telah mengutus kepada mereka penduduk negeri tersebut dua orang utusan. Fakadzabuhuma, tapi ternyata mereka mendustakan dua utusan tersebut. Kemudian fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun, kemudian kami kuatkan, ditambahkan kepada mereka itu satu utusan lagi menjadi tiga. Utusan yang rasul yang diutus kepada penduduk negeri tersebut menjadi tiga. Kemudian mereka mengatakan, inna ilaikum mursalun, sungguhnya kami itu adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Tapi mereka mengatakan, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka mengatakan, kami tidak lain, kalian itu hanyalah manusia seperti kami juga. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Dan sekali-kali tidak Ar-Rahman tidak menurunkan sebuah kitab pun kepada kalian, tidak lain kali itu hanyalah berdusta saja. Maka mereka, para rasul tersebut, menyatakan, قَالُ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Mereka mengatakan, para rasul tersebut mengatakan, Rabb kamilah yang mengetahui bahwasanya kita itu adalah para rasul. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينُ. Tidaklah ada kewajiban bagi kami kecuali hanya untuk menyampaikan keterangan yang nyata. Kemudian Allah menyatakan, qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami menganggap kalian itu sebagai sumber kesialan. Kami bertatayur dengan kalian. Kami menjadikan kalian itu sebagai sumber kesialan. La illam tantahu, jikalau kalian para rasul itu tidak berhenti, maka lanarjumannakum, kami benar-benar akan merajam kalian. Ini ancaman penduduk negeri tersebut kepada para rasul, akan dirajam. Kami akan lempari kalian dengan batu. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kami benar-benar akan menimpakan kepada kalian azab yang menyakitkan. Qalu ta'irukum ma'akum. Kemudian rasul tersebut menyatakan, ta'irukum ma'akum, kesialan yang menimpa kalian itu tidak lain karena sebab yang ada bersama kalian, sebab perbuatan tangan kalian sendiri. Ain dzukirtum, apakah karena kami telah menyampaikan peringatkan kepada kalian kemudian kalian sial? Bal antum qaumun musyrikun, bahkan kalian itu adalah kaum yang melampaui batas. Ini surat Yasin ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Ini ayatnya. Di sini Allah membantah kepada penduduk ashabul qaryah, penduduk suatu negeri tadi yang mereka bertatayur dengan para rasul yang diutus kepada mereka. Maka ini dua ayat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tatayur itu adalah merupakan perbuatannya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada nabi-nabi mereka, kepada rasul-rasul mereka. Salah satu contoh tadi kaumnya Fir'aun, ini mengingkari akan Musa dan mereka bertatayur bahwasanya Musa itu adalah merupakan sebab kesialan yang menimpa mereka. Demikian pula ashabul qaryah tadi, penduduk suatu negeri yang Allah utus kepada mereka tiga orang rasul, mereka pun bertatayur dengan mereka, maksudnya menjadikan para rasul tersebut sebagai sumber kesialan. Maka Allah bantah dengan ayat di surat Yasin tersebut. Kita lanjutkan munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Lamma kanat at-tiyaratu naw'an min asy-syirki alladhi yutanafa ma'a at-tauhid aw yanqusu kamalahu, 'aqad al-musannif laha hadha al-bab fi kitab at-tauhid tahdhiran minha. Ketika tatayur, yakni tiarah tatayur tersebut merupakan salah satu jenis dari kesyirikan, yang mana syirik ini menafikan tauhid ataukah bahkan mengurangi kesempurnaannya tauhid, maka musannif, penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, dalam bab ini, dalam kitab tauhid ini, beliau membawakan akan pembahasan ini dan ayat ini sebagai bentuk tahdhiran minha, peringatan dari bahayanya tatayur. Peringatan dari bahayanya tatayur ini, karena ini merupakan salah satu dari bentuk kesyirikan dan akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Maja fi tatayur, yani ay min al-wa'id, yani ancaman yang datang berkaitan dengan tatayur, keyakinan seseorang menjadikan sesuatu itu sebagai sumber kesialan, sebagai sebab kesialan. Watatayyuru masdaru tatayyara. Tatayyur ini bentuk masdar dari tatayyara. Ya tatayyaru tatayyurun. Tatayyur ini bentuk masdar dari tatayyara. Ya tatayyaru tatayyurun. Dan artinya adalah wahuwa at-tasya'umu bisyai' al-mar'i awil masmu'. Tatayyur itu adalah beranggapan sial, yakni pesimis dengan sesuatu yang dilihat ataukah sesuatu yang didengar. Ini tatayyur. Beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat ataukah sesuatu yang didengar. Ya, terkadang orang itu ada yang beranggapan sial ketika melihat ya mungkin binatang yang sangat mengerikan ketika mau keluar safar sehingga dia urungkan niatnya. Ini termasuk dari bentuk tatayyur. Karena menganggap nanti akan ada sial dengan melihat sesuatu tersebut. Ataukah mendengar. Ketika malam hari, ternyata di atas rumahnya itu ada suara burung. Ya. Kemudian dia beranggapan nanti akan ada tertimpa sesuatu kesialan. Ini termasuk dari bentuk tatayyur. Ini dilarang di dalam agama kita. Dalam ayat tersebut, ala innama ta'iruhum indallah. Di sini ala maksudnya ada tanbih. Ini huruf yang digunakan untuk tanbih, untuk peringatan. Innama adatu hasr. Innama ini adalah huruf yang digunakan untuk pembatasan. Ya, hasr. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah, tidak lain. Kesialan kalian, kesialan mereka itu adalah di sisi Allah maksudnya. Semuanya itu adalah merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'iruhum, yani ma qudiya alihim wa qudira lahum. Sesuatu yang ditentukan bagi mereka, ditakdirkan bagi mereka. Indallah ay innama ja'ahumus sya'mu min qibalihi wa bihukmihi al-kauni al-qadari bisababi kufrihim wa takdzibihim bi ayatihi wa rusulihi. Bahwasanya tatayur yang maksudnya kesialan yang menimpa mereka tersebut semuanya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya asy-sya'mu tersebut, datangnya kesialan tersebut itu ini dari sisi Allah dan dari hukum yang telah Allah tetapkan, dari hukum kauni. Hukum yang ada Allah tetapkan di alam semesta ini terjadi maka terjadi. Tentunya itu semuanya bisa babi kufrihim karena sebab kekafirannya mereka dan perbuatan mereka mendustakan ayat-ayatnya serta rasul-rasulnya. Sehingga Allah timpakan kepada mereka kesialan, kemalangan yang menimpa mereka tersebut. Sebagai contoh tadi, Allah menimpakan kepada Fir'aun dan juga para pengikutnya dengan musibah. Berupa kekeringan, kekurangan buah-buahan, bahkan di sana juga ditimpa oleh yakni musibah semua airnya yang menjadi darah ataukah yang lainnya. Ya. Ini semuanya Allah yang menakdirkan terjadi pada mereka bukan karena sebab Musa, tapi bahkan karena sebab kekafiran mereka dengan para rasul, kekafiran mereka dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamun, yani wasfun lahum bil jahalati wa 'ala bil ilmi wa annahum la yadrun. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, akan tapi bagi mereka itu la ya'lamun, tidak mengetahui. Ini sifat bagi mereka. Allah mensifatkan mereka dengan jahalah. Mereka itu orang-orang yang melakukan tatayur itu adalah orang-orang yang bodoh. Wa 'ala bil 'ilmi, dan mereka itu tidak tahu ilmu. Dan mereka itu tidak tahu tentang masalah. Tidak yakin dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka beranggapan sial dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar. Sehingga Allah sifatkan mereka orang kafir dan mereka orang-orang yang melakukan tatayur dengan al-jahalah. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakannya mereka itu tidaklah mengetahui. Mereka itu orang-orang yang bodoh. Ta'irukum ay hadzukum wa ma nabakum min syarr. Qalu ta'irukum. Maksudnya hadzukum wa ma nabakum min syarr. Yani sesuatu yang menimpa kalian, kejelekan yang menimpa kalian, ini semuanya bersama kalian. Sebabnya itu ada bersama kalian. Karena kalian itu kafir dengan para rasul. Ma'akum ay bisababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihin. Karena sebab perbuatan kalian, kekufuran kalian, penyelisihan kalian dengan orang-orang yang memberikan nasihat. Ini para rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka dustakan. Sehingga Allah timpakan kepada mereka kesialan tersebut. فإن ذكرتم أي من أجل أننا ذكرناكم قابلتمونا بقولكم إنا تطيرنا بكم. أين ذكرتم؟ قالوا طائركم معكم. أين ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون. أين ذكرتم؟ maksudnya adalah من أجل أن ذكرناكم. Apakah kalian itu tertimpa oleh kemalangan itu karena sebab kami memberikan peringatan kepada kalian? Ini ayat ini merupakan jawaban dari ucapannya mereka, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami menganggap kalian itu sebagai sumber kesialan. Maka Allah jawab dengan ucapannya para rasul tadi dengan ayat dzikirtum, apakah karena kami memberikan peringatan kepada kalian kemudian kalian tertimpa oleh sial? Kemudian Allah bantah dengan ucapannya mereka tersebut, ya, bal antum qaumun musrifun, bahkan itu adalah kaum yang melampaui batas. Yani adatukum al-israf fil isyan, kebiasaan kalian adalah kalian melakukan perbuatan yang melampaui batas dalam hal kedurhakaan. Famin thamma ja'akum asy-sya'mu, maka dari sanalah datang kepada kalian kesialan. Ya. Was-sarfu yani al-fasad, yani kerusakan. Wa huwa mujawazatul haddi fi mukhalafatil haqq, yani perbuatan melampaui batas di dalam menyelisihi kebenaran. Israf dikatakan musrifun al-israf, as-sarafu yani al-fasad kerusakan, yani mujawazatul haddi fi mukhalafatil haqq, perbuatan melampaui batas di dalam menyelisihi kebenaran. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali li ayatain, makna global dari dua ayat tersebut. Al-ayatul ula, ayat yang pertama surat al-A'raf tadi, lamma kana qawmu fir'aun idha asabahum ghala'un وقحط قالوا هذا أصابنا بسبب موسى وأصحابه وبشأمهم رد الله تعالى عليهم بأنما أصابهم من ذلك إنما هو بقضائه وقدره عليهم بكفرهم ثم وصف أكثرهم بالجهالة وعدم العلم ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه. Ayat yang pertama, maksud dari ayat tersebut, ayat pertama tersebut, yakni ketika kaum Fir'aun, ketika datang kepada mereka al-ghala, yakni kekeringan, kemiskinan, kelaparan, datang kepada mereka, menimpa mereka, idza asabahum ghala, ketika kekeringan, kelaparan asabahum, menimpa mereka, mereka mengatakan hadza asabana bisababi Musa wa ashabi, sesuatu yang menimpa kami ini adalah sebab karena sebab Musa dan juga para pengikutnya, dan juga mereka itu adalah sebab datangnya kesialan ini. Ketika kaumnya Musa mengatakan, jadi kaumnya Fir'aun mengatakan seperti itu tadi, raddallahu ta'ala alaihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Bi annama asabahum min dhalika innama huwa biqadaihi wa qadarihi alihim. Bikufrihi. Bikufrihim. Allah bantah ucapannya mereka tersebut. Yani bahwasanya apa yang menimpa mereka itu adalah merupakan qada dan qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah timpakan kepada mereka. Dan juga karena sebab kekafirannya mereka. Allah bantah tentang tapayurnya kaumnya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun, yang menganggap Musa itu sebagai sumber kesialan, maka Allah bantah bahwasanya kesialan itu adalah merupakan qada dan qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka, dan juga karena sebab kekafirannya mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan kebanyakan mereka itu dengan al-jahalah, dengan kebodohan. Dan mereka itu tidaklah memiliki ilmu, tidaklah mengetahui. Kenapa demikian? Walau fahimu, jikalau seandainya mereka mengetahui, mereka paham dengan permasalahan ini, waktu yang mereka itu mengetahui, berakal, la'alimu anna Musa ma ja'a illa bil khair wal barakati wal falah liman amana bihi wattaba'ahu. Niscaya mereka benar-benar akan mengetahui bahwasanya Musa itu datang, tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan, membawa barakah, membawa al-falah, membawa kemenangan bagi orang yang beriman serta orang-orang yang mengikutinya. Sehingga Allah bantah tatayurnya kaumnya Fir'aun terhadap Musa dengan ayat ini. Dengan surat Al-A'raf ayat yang ke-131. Kemudian ayat yang kedua dalam bab tadi, surat Yasin ayat yang ke-19 ataukah 13-19 secara lengkapnya. Anna Allah subhanahu radda ala man kadzdzaba ar-rusula fa usiba bil bala. ثم ادعى ان سببه جاء من قبل الرسل وبسببهم فبين الله سبحانه ان سبب هذا البلاء من قبل انفسهم وبسبب افعالهم وكفرهم لا من قبل الرسل كما ادعوا وكان اللائق بهم ان يقبلوا قول الناصحين ليسلموا من هذا البلاء لكنهم قوم متمادون في المعاصي فمن ثم جاءهم الشأم والبلاء. Makna dari ayat yang kedua ini surat Yasin ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mendustakan para rasul tadi. Yani dengan cara Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala, menimpakan musibah kepada mereka, kemudian mereka beranggapan bahwasanya sebab musibah tersebut datang dari sisi para rasul tersebut dan dengan sebab mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sebab terjadinya bala tersebut itu adalah dari sisi mereka sendiri. Ini karena sebab perbuatannya mereka dan kekafirannya mereka, bukan dari sisi rasul sebagaimana anggapan mereka. Wa kana al-la'iqu, oleh karena itu yang lebih pantas, yang pantas bagi mereka, yaitu mereka itu yaqbalu qaulan nasihin, mereka itu menerima ucapannya para penasihat tadi, para rasul tadi, agar mereka selamat dari bencana ini. Akan tetapi kaum mereka itu adalah kaum yang melampaui batas, kaum yang terus-menerus dalam kemaksiatan, maka dari sana kesialan dan juga bencana datang kepada mereka. Karena sebab memang mereka itu banyak melakukan kemaksiatan, orang-orang yang kaum musrifun, orang-orang yang banyak melampaui batas, sehingga Allah timpakan kepada mereka apa yang Allah timpakan, yakni berupa bala, musibah dan juga bencana. Ini makna dari ayat yang kedua surat Yasin ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Munasabatul ayatain bab, kesesuaian dua ayat ini dengan bab, yakni annallaha dzakara anna at-tatayyara min 'amal al-jahiliyyati wal musyrikin wa qad dhammahum Allah ta'ala wa maqtahum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tatayur ini termasuk dari perbuatannya orang-orang jahiliyah. Tatayur, beranggapan sial dengan sesuatu, adalah merupakan perbuatannya orang-orang jahiliyah dan juga orang-orang musyrikin. Wa qad dhammahum Allah taala wa maqtahum, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela mereka dan Allah membenci mereka, orang yang jahiliyah, orang yang musyrikin, orang yang melakukan tatayur tersebut. Ini sangat sesuai dengan bab ini. Dua ayat yang telah kita bacakan tadi sangat sesuai dengan bab ini, pembahasan tentang masalah tatayur. Maistahalul ayatin, faedah yang diambil dari dua ayat tersebut, yaitu yang pertama, annat tatayyara min amalil jahiliyyati wal musyrikin. Tatayur ini adalah merupakan perbuatannya orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrikin. Beranggapan sial dengan sesuatu adalah merupakan perbuatannya orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrikin, sehingga kita jauhi hal tersebut. Kemudian yang kedua, yakni itsbatul qada'i wal qadari wal imani bihima, penetapan qada dan qadar dan juga beriman dengan keduanya. Ini perkara yang harus kita yakini, harus kita imani, rukun iman yang keenam. Dalam dua ayat yang telah kita bacakan tadi terdapat padanya penetapan akan qada dan qadar dari Allah. Dan kita wajib beriman dengan keduanya. Apapun yang menimpa kita, baik itu kejelekan maupun kebaikan, itu semuanya tidak lepas dari takdir, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kesialan yang menimpa kita mungkin, ini semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab orang tertentu, bukan karena sebab sesuatu yang kita lihat, bukan karena sebab sesuatu yang kita dengar, bukan. Karena ini keyakinan seperti ini adalah keyakinannya orang-orang jahiliyah yang mereka menganggap para rasul tersebut adalah merupakan sebab, merupakan biang dari kesialan yang menimpa mereka tersebut. Ini jelas Allah bantah dengan dua ayat tadi. Kemudian yang ketiga, annal masa'iba bisababil ma'asi was sayyi'at, bahwasanya musibah adalah merupakan musibah ini, musibah terjadi ini karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan dan juga karena sebab kejelekan-kejelekan. Ini kenyataannya seperti itu. Meskipun tidak lepas dari takdir dari Allah tadi, tapi selain itu pula, musibah itu terjadi karena Allah memberikan hukuman ataukah Allah memberikan peringatan kepada mereka orang yang banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah menyatakan, وَمَا أَصَبَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpa kalian, tidak lain itu semuanya disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Sehingga selain apa yang telah Allah takdirkan, itu semuanya sebabnya adalah karena kemaksiatan, karena perbuatan dosa yang banyak kita lakukan. Kemudian yang keempat, yakni fil ayatil ula, di ayat yang pertama, dhamul jahli, terdapat padanya celaan terhadap kebodohan. Li'annahu yu'addi ila adami ma'rifati syirki wa wasailihi wa min thamma al-wuku'u fihi. Dalam ayat yang pertama terdapat padanya celaan dari kebodohan. Karena bodoh ini akan menjadikan seseorang itu tidak mengetahui kesyirikan. Bodoh ini akan menyebabkan, menjadikan seseorang itu tidak mengetahui kesyirikan. Dan juga perantara yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga dari sana, seorang akan terjatuh dari kesyirikan karena tidak tahu. Sehingga perlu kita belajar masalah kesyirikan supaya kita hati-hati darinya, supaya kita tidak sampai terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Maka di sini bahaya, bodoh itu bahaya. Kalau seseorang tidak tahu karena kebodohannya kemudian terjerumus dalam kesyirikan, ini bukanlah merupakan suatu uzur. Kita lihat apa yang terjadi pada seorang sahabat yang baru masuk Islam ketika itu. Ini Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu masih menggunakan gelang yang terbuat dari kuningan. Yang beranggapan ini adalah wahidah. Benda yang akan bisa mendatangkan kekuatan, bisa menolak kelemahan. Dalam keadaan belum tahu. Tapi Rasulullah SAW bersikap tegas kepada Imran Ibn Husain dengan mengatakan, "Inzi'ha, lepaslah benda itu. Fa innaha la taziduka illa wahanan." Karena benda itu tidak akan menambahkan kepada engkau kecuali kelemahan saja. Dan bahkan Rasul menyatakan, "Fa innaka law mitta wa huwa 'alaik, ma aflahta abadan." Dan sesungguhnya jika engkau meninggal dunia dalam keadaan benda itu masih ada padamu, Rasul katakan, "Ma aflahta abadan." Kamu tidak akan berbahagia untuk selama-lamanya. Padahal Imran bin Husain dalam keadaan belum tahu, dalam keadaan jahil ketika itu belum tahu akan kesyirikan yang dilakukannya. Tapi ini bukanlah merupakan kufur. Sehingga bodoh ini adalah merupakan perkara yang berbahaya. Karena bodoh itu akan menyebabkan seorang tidak tahu tentang masalah kesyirikan dan wasilah kesyirikan sehingga terjatuh dalam kesyirikan tersebut. Na'udzubillah. Kemudian fil ayat tsaniyah, di ayat yang kedua, wujubu qabulin nasihah, wajibnya menerima nasihat. Li'anna adama qabuliha min sifatil kuffar, karena tidak menerima nasihat adalah merupakan sifat-sifatnya orang kafir. Kemudian yang keenam, annama ja'at bihi ar-rusul fa huwa al-khairu wal barakatu liman ittaba'ahu. Bahwasanya para rasul itu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan, membawa barakah bagi mereka orang yang mengikutinya. Ini 6 kaidah dari 2 ayat yang telah kita sampaikan tadi, surat Al-A'raf ayat yang ke-131 dan juga surat Yasin ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Ini 2 ayat yang sangat jelas yang menunjukkan akan celaan dan juga ancaman bagi orang yang melakukan tatayur, beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat ataukah sesuatu yang didengar. Kita lanjutkan di hadis dalam bab ini. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la adwa wa la tiarata wa la hamata wa la safara. Akhrajahu. Zada Muslim, wa la naw'a wa la ghawla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada adwa. Jadi tidak ada tular-menular dalam hal penyakit. Iya. Kalau terjemahkan bebas seperti itu. Nanti akan kita baca keterangan dari mu'alif. pensyarah kitab ini, Syekh Shalih bin Fauzan dalam keterangannya. Wala tiyarah, dan tidak ada tiyarah, yaitu tafayyur, yang telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya tadi. Beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar. Wala hammah, dan juga tidak ada hammah. Yaitu, kalau tadi tiyarah, tafayyur, beranggapan sial dengan seekor burung, apapun bentuknya, kalau hammah ini lebih khusus lagi. Beranggapan sial dengan burung hantu. Ketika melihat burung hantu, kemudian beranggapan nanti akan ada apa nantinya. Beranggapan sial. Wala safar, dan tidak ada safar, maksudnya tidak ada orang yang beranggapan sial dengan bulan safar. Bulan safar, orang majamilah bilang safar. Ini bulan kedua setelah Muharram, safar. Karena sebagian orang itu ada yang beranggapan sial kalau melakukan pernikahan di bulan tertentu. Salah satunya bulan safar. Melakukan sesuatu di bulan safar dianggap sial. Ya, ataukah juga nanti akan dijelaskan keterangan yang lain tentang masalah makna dari as-safar. Akhrajahu, ini keluarkan Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Kemudian Muslim menambahkan, wala naw'a, tidak ada naw'. Ini naw' ini termasuk bentuk ramalan dengan perbintangan. Wala ghaula, dan juga tidak ada ghaul. Tidak bisa beranggapan dengan ghaul, yakni syaitan-syaitan, jin-jin yang biasa menggoda seseorang dalam perjalanan sehingga menyesatkannya. Ini beberapa hal yang dinafikan dalam hadis yang mulia ini. Adwa, tiarah, hamah, safar, nau, sama ghaul. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan, Ibn Abdillah Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. La adwa, yani al-adwa, ismun min al-i'da. وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. Adwa ini adalah nama dari salah satu jenis penyakit. Yang dimaksud di sini adalah مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. Yani menularkan penyakit dari pemiliknya kepada yang lain. Walman fihu ma kana ya'taqidu ahlu jahiliyah anna al-illata tusri bi tab'iha la bi qadarillah. Yang dinafikan dalam hadis ini adalah apa yang ada, keyakinan yang ada pada orang-orang jahiliyah, bahwasanya penyakit itu akan bisa berjalan, akan bisa menular dengan tabiatnya, bukan karena takdir dari Allah. Ini yang dinafikan dalam hadis ini. Orang jahiliyah itu meyakini kalau penyakit ini bisa menular. Mereka menafikan takdir dari Allah. Ya, maka ini yang dinafikan dalam hadis ini. Bukan maksudnya tertularnya virus yang sebagaimana diteliti oleh medis pada hari ini. Ya, ini bukan termasuk. Karena di sini yang dinafikan wal man fiyu maka ya'taqidu ahlul jahiliyah. Yang dinafikan di sini adalah apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Bahwasanya penyakit itu akan bisa menular dengan tabiatnya, bukan karena takdir dari Allah. Ini yang dinafikan dalam hadis ini. Kemudian wala tiarata, tidak ada tiarah. Ini at-tiaratu hiya at-tasha'umu bit-tuyur wal asma wal alfaz wal baqa wal ashkhas. Tiarah ini adalah tatayyur. Tatayyur itu adalah at-tasha'um, beranggapan sial dengan burung, dengan nama-nama, dengan lafaz-lafaz, dengan sebuah lembah, ataukah dengan orang tertentu. Wala yahtamilu an takuna nafiyatan aw nahiyatan. Dan la dalam ayat, dalam hadis tersebut tadi, ini bisa jadi la ini adalah la nafiyah, ataukah bisa jadi la nahiyah. Cuman yang lebih ablagh, yang lebih mengena ini adalah la an nafiyah. Cuman bisa pula diartikan dengan la nahiyah. Jadi kalau nahiyah berarti tidak boleh seseorang itu menularkan penyakit, la adwa. Ya, jadi la di sini la nahiyah. Ini juga bisa diartikan seperti itu, cuman yang lebih mengenai itu adalah la nafiyah. Wala tiarata, tidak boleh seseorang itu melakukan tatayyur, wala hammah. Dan seterusnya. Jadi la di sini bisa jadi la nahiyah, ini yang menunjukkan larangan, ataukah la nafiyah yang menunjukkan penafian, peniadaan. Maksudnya tidak ada adwa. tidak ada tiarah, tidak ada hamah, tidak ada safar. Ini maksudnya. Jadi ada dua makna, bisa jadi lanahiyah atau kalanafiyah. Cuman lanafiyah ini lebih ablak, lebih mengena daripada lanahiyah. Lebih umum tentu ya. Ketika seorang menggunakan, memaksudkan lah, disinilah lanafiyah. Wala hamah, alhamatu bitakfihil mim, dengan meringankan mimnya, maksudnya dengan tanpa mentasydidkan mimnya, bukan hamah, bukan tapi hamah. Ini albumah. Ini burung hantu. Kanu yatasya'amu nabiha. Dahulu mereka orang-orang jahiliyah itu beranggapan sial dengan hamah tersebut. Saja al-hadith binafi dhalika wa ibtalihi. Maka hadith ini datang untuk menafikan perbuatan itu dan membatalkan perbuatan tersebut. Wala safara, dan tidak ada safar. Maksudnya di sini qila al-muradu bihi, dikatakan yang dimaksud dengannya. Ini ada dua makna. Yaitu yang pertama, hayyatun takunu fil batni tusibu al-mashiyah wan nas. Yani sebuah seekor ya, bukan sebuah tapi seekor hayyah, seekor ular, maksudnya cacing mungkin. Ya. Yang ada pada perut, yang bisa saja menimpa binatang ternak, binatang berkaki empat ataukah menimpa manusia bisa saja. Yaz'umuna annaha ashaddu adwa min al-jarab. Mereka menganggap bahwasanya safar ini, hayah ini, ini penyakit menular yang sangat dahsyat. Dibandingkan lebih dahsyat daripada al-jarab, daripada kudis dan kurap. Fajal hadithu binafi hadha za'mi, maka hadith ini datang untuk menafikan prasangka ini. Ini makna yang pertama. Safar ini adalah hayatun takunu fil batni tusibul masyah wan nas. Jadi seekor cacing, seekor ular yang ada pada perut, yang bisa mengenai binatang ternak ataukah bisa mengenai manusia. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, waqil al-murad, makna yang kedua dikatakan pula yang dimaksud dengan safar ini adalah syahru safar, bulan safar. Kanu yatasya'amuna bihi, mereka orang-orang jahiliyah itu beranggapan sial dengan bulan safar. Kalau bulan safar mereka tidak mau mengadakan hajatan. Ini orang jahiliyah seperti itu. Fajal hadithu bi'ibtali, dari maka hadith ini datang untuk membatalkan keyakinannya mereka tersebut, prasangkanya mereka tersebut, tasya'umnya mereka tersebut. Wala nau'a, tidak ada nau', ini akan datang, saya tibayanu dhalik fibabi insya'Allah, akan datang penjelasan ini dalam babnya insya'Allah, dia akan datang membahas masalah nau', tentang masalah perbintangan. Ya. Wala ghaula, al-ghaul jinsun mila jinni wa syaitin. Ghaul ini adalah salah satu jenis jin dan juga syaitan-syaitan. Yaz'umuna annaha yudilluhum anit tariq wa tuhlikuhum. Mereka menganggap bahwasanya ghaul ini akan bisa menyesatkan mereka dari jalan, ataukah akan bisa membinasakan mereka bahkan. Faja'al hadithu bi'ibtali dhalik, maka hadith ini datang untuk membatalkan keyakinannya mereka tersebut. Wa bayanu annaha la tastati'u an tudilla ahadan aw tuhliku, dan penjelasan bahwasanya tidak ada yang bisa menyesatkan, tidak ada seorang yang bisa menyesatkan ataukah tidak ada sesuatu pun yang bisa membinasakan. Al-ma'al ijmalul hadis, mana global dari hadis ini? Yanfi sallallahu alaihi wasallam ma kanat ta'taqiduhu al-jahiliyyatu min i'tiqadatin batilatin min at-tasha'umi bit-tuyur wa ba'd ash-shuhur wan-nujum wa ba'd al-jinni wash-shayatin fa yatawaqqa'una al-halaka wad-darara minha kama kanu ya'taqiduna سريان الأمراض من محل الإصابة إلى غيرها بأنفسها فيرد صلى الله عليه وسلم كل هذه الخرافات ويغرس مكانها التوكل على الله وعقيدة التوحيد الخالص. Mana gambar dari hadis ini? Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah berupa keyakinan-keyakinan yang batil. Di sana ada tasya'um. Mereka beranggapan sial dengan burung-burung, beranggapan sial dengan sebagian bulan, beranggapan sial dengan bintang-bintang, dan juga beranggapan sial dengan sebagian jin maupun syaitan-syaitan. Sehingga mereka itu fayatawaqqa'una al-halaka wad-darar minha. Mereka menetapkan kebinasaan dan juga mudarat karena sesuatu itu tadi yang mereka anggap sesuatu yang mendatangkan sial. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Kama kana yataqiduna sarayan al-amrad min mahall al-isabati ila ghairiha bi anfusiha, sebagaimana mereka juga meyakini kalau penyakit itu bisa menular dari tempat terkenanya penyakit kepada selainnya dengan dirinya sendiri, bukan karena takdir dari Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah semuanya ini, khurafat mereka semuanya ini dibantah dalam hadis ini. Tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hamah, tidak ada safar, tidak ada laut, tidak ada arq, tidak ada haul. Semuanya dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khurafat yang ada pada orang-orang jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga tauhid yang murni kepada yakni kaum muslimin tentunya. Ya. Rasul menanamkan agar supaya seorang itu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar supaya seorang itu memiliki akidah tauhid yang murni. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadits ini dengan bab, yang annahu yadullu ala ibtalat tiyarati wa annaha i'tiqadun jahiliyyun. Kesesuaian hadits ini dengan bab, bahwasanya hadits ini merupakan dalil tentang batilnya tatayyur, batilnya tiarah, dan bahwasanya tiarah ini adalah merupakan keyakinannya orang-orang jahiliyah. Mayustafadu min hadits fa'idah, diambil dari hadits itu yang pertama ibtalut tiarah, tentang batilnya tiarah, batilnya tatayyur, batilnya beranggapan sial dengan burung. Kemudian yang kedua, yang ibtalu i'tiqad al-jahiliyati an al-amrada tu'di bi tabi'atiha la bi taqdirillah, la bi taqdirillah ta'ala. Faedah yang kedua tentang batilnya keyakinan orang-orang jahiliyah yang menyatakan bahwasanya penyakit itu akan bisa menular dengan tabiatnya bukan karena takdir dari Allah. Maka ini dibantah dalam hadis yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, ibtalut tasha'umi bilhamati wa syahri safar. Batilnya tasha'um, beranggapan sial dengan burung hantu tadi, ataukah beranggapan sial dengan bulan safar. Ini dibantah dalam hadis yang mulia ini. Kemudian yang keempat, yang ibtalu i'tiqadi ta'thiril anwa. Batilnya keyakinan bahwasanya bintang itu akan bisa mendatangkan pengaruh. Ta'thiril anwa. Ini ramalan perbintangan. Ini dibantah dalam hadis yang mulia yang telah kita bacakan tadi. Kemudian yang kelima, yakni ibtalu i'tiqadil jahiliyati fil ghilan. Yakni batilnya keyakinan orang jahiliyah berkaitan dengan ghilan, yakni syaitan, jin yang akan membuat orang itu tersesat. Ini dibantah dalam hadis yang mulia ini. Kemudian yang keenam, wujubut tawakkul 'alallahi wal i'timadi 'alaihi, wajibnya bertawakal kepada Allah dan wajibnya bersandar diri kepadanya. Kemudian yang ketujuh, anna min tahqiqit tauhid al-hadara min al-wasail al-mufaddiyah ila syirki. Bahwasanya termasuk dari bentuk perealisasian tauhid, pelaksanaan tauhid, jadi berhati-hati dari seluruh wasilah-wasilah, seluruh perantara-perantara yang akan bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Ini tentunya benar-benar seorang melaksanakan tauhid ketika dia menghindari, berhati-hati dari seluruh wasilah yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan, baik itu tatayur, baik itu perkara yang telah kita sebutkan tadi dari hadis yang telah kita bacakan. Kemudian yang kedelapan, ibtalu ma yafaluhu ba'dun nas min at-tasyahum bil alwan kal aswad wal ahmar aw ba'd al arqam wal asma wal ashkhas wa dawil ahad. Dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang batilnya apa yang dilakukan oleh sebagian manusia bertasyaum, beranggapan sial dengan warna-warni. Kalau warna hitam nanti akan terjadi seperti ini, warna merah seperti ini. Ataukah orang juga beranggapan sial? Ya, bi ba'dil arqam, dengan sebagian nomor-nomor. Ya. Dan ini terjadi ya. Mungkin kalau kita yang pernah masuk ke hotel lantai 10 lebih mungkin, nanti akan kita dapatkan nomor yang tidak ada. Di lantai 5 langsung lantai 7. Ataukah nomor tertentu yang tidak ada? Karena beranggapan sial kalau lantai ini ada lantai ini, dia akan sial. Sehingga ditiadakan nomor tersebut. Ini juga termasuk bentuk tasyaum. Bentuk tasyaum dengan nomor-nomor. Ya. Terkadang juga ketika mendapatkan nomor ini tidak jadi. Ya. Ini apa namanya? Termasuk tasyaum, beranggapan sial dengan al-arqam, dengan nomor-nomor. Wal asma, beranggapan sial dengan nama-nama. Wal ashkhas, dan juga dengan orang tertentu. Wa min ahad, dan juga orang-orang yang memiliki sebuah perjanjian. Ya, ini beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala, berkaitan dengan hal-hal yang akan menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan, ataukah hal-hal yang akan mengurangi tauhidnya seseorang. Baik itu berupa tatayur, beranggapan sial dengan seekor burung, beranggapan sial dengan burung hantu, dengan bulan Safar, dengan bintang-bintang, dengan ghaul, ataukah dengan yang lainnya. Ini semuanya perkara yang akan menjerumuskan kepada kesyirikan, sehingga kita hati-hatinya hindarkan dari perkara tersebut. Kemudian kita murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yakin dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Baik itu apa yang sesuai dengan keinginan kita maupun apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita jangan mencari kambing hitam. Terkadang kita ketika tertimpa sesuatu yang tidak membuat kita senang, kita mencari kambing hitam, ini gara-gara si fulan. Ya, sehingga kita tertimpa seperti ini. Ini kan cari kambing hitam namanya. Ini tidak boleh seperti ini, termasuk yang terbentuk tasyaum, bentuk tatayur. Ya, sehingga hal ini akan mengurangi tauhidnya seseorang, bahkan na'udzubillah akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka kita hati dari hal tersebut, tentunya kita harus banyak belajar supaya kita mengetahui kesyirikan sehingga kita menjauhinya. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.